maksud dari bab ini adalah penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukti nyata tauhid, yaitu Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi dan berlepas diri dari segala macam sembahan selain Allah, bukti nyata tauhid adalah kekuasaan Allah yang maha pencipta dan lemahnya makhluk yang diciptakan. Jadi bab ini menjelaskan tentang bukti nyata tauhid adalah maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan bab dengan tauhid menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan-sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan ketetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Dan penulis membawakan dalil yang pertama yang dijadikan sebagai bab, yaitu surat Al-A'raf ayat 191. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Baik, Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, penulis kitab Tauhid, berkata, qawluhu ayushrikuna fil ibadah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan ayushrikun, apakah mereka mensyirikan Allah, ay fil ibadah, maksudnya adalah mensyirikan Allah di dalam ibadah. Qala al-mufassirun fi hadhihi al-ayati tawbikhun lil musyrikin. Di dalam ayat ini terdapat pencelaan untuk orang-orang musyrik, wa ta'nifun lil musyrikin, dan juga peringatan keras untuk orang-orang musyrik, fi ibadatihim ma'allahi ta'ala ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluq, dalam peribadatan mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah, dan Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut tidak mencipta apa saja, apapun, bahkan ia adalah makhluk yang diciptakan. Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliqi fil ibadah allati khalaqahum laha, dan makhluk tidak dapat menjadi sekutu untuk Allah yang maha pencipta dalam perkara ibadah, yang mana perkara ibadah tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk ibadah. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang mensyirikan Allah dengan mereka, dan bahkan tidak sanggup untuk menolong diri sendiri. Akaifa yushrikuna bihi man la yastati'u nasra abidihi wa la nasra nafsihi, maka bagaimana mensyirikan Allah dengan yang tidak sanggup memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan tidak sanggup bahkan memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Nah, ini jadi maksud paragraf ini adalah bahwa penulis ingin mengatakan di dalam ayat ini Allah mencela Allah memburukkan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan melakukan kesyirikan di sini adalah kesyirikan di dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka yang mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Tuhan-Tuhan yang dijadikan sekutu bagi Allah, tidak bisa mencipta. Bahkan mereka adalah makhluk ciptaan. Kok bisa disyirikan dengan Allah yang Maha Pencipta? Wa hadza burhanun zahirun ala butli ma kanu ya'budunahu min dunillah. Ini adalah bukti yang nyata atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa hadza wasfu kulli makhluk. Inilah setiap makhluk. Hatta al-malaika wal-anbiya was-salihin. Sampai para malaikat dan para nabi dan juga orang-orang saleh. Mereka adalah makhluk. Wa asyraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad kana yastansiru rabbahu 'ala al-musyrikin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta pertolongan kepada Allah Rabbnya untuk menolong orang-orang musyrik, untuk memerangi orang-orang musyrik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi saja, mereka beliau meminta pertolongan kepada Allah. Lalu kenapa ada orang yang minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau? Beliau saja minta pertolongan kepada Allah untuk melawan orang-orang musyrik. Wa yaqul Allahumma anta 'abdi wa nasiri bika ahul wa bika usul wa bika asul wa bika uqatil. Yang artinya beliau berdoa, ya Allah, engkau adalah penolongku, engkau adalah kekuatanku, hanya denganmu aku memiliki kekuatan dan hanya denganmu aku memiliki kebesaran dan hanya denganmu aku bisa berperang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa hadza kaqouli wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusura. Mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan, padahal mereka tidak mencipta apapun dan bahkan mereka adalah diciptakan, dan mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri mudarat ataupun manfaat, dan mereka tidak memiliki kematian atau kehidupan atau kebangkitan. Artinya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah sangatlah lemah, dan ini bukti nyata tauhid. Ya, kok bisa makhluk yang diciptakan dan tidak mencipta sama sekali, bahkan tidak memiliki apa-apa, mereka ini disekutukan dengan Allah. Ya, mereka tidak bisa memberikan mudarat, manfaat, kehidupan, kematian, atau kebangkitan. Ya. Maka tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah ini dalam surah Al-Furqan ayat 3. Baik. Kemudian wa qawluhu qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau mudarat kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Aku jika lau aku mengetahui akan hal gaib, maka sungguh aku akan memperbanyak dari kebaikan, dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat atau mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan yang diibadahi, karena beliau makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tidak bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat. Dan ini bukti nyata tauhid. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Kemudian wa qawluhu qul inni la amliku lakum darran wala rashadan qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada illa balagan minallahi wa risalati. Surat Al-Jin ayat 21 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan pun kepada kalian, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan pun kepada kalian. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari siksa Allah, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Ini juga ayat menunjukkan bukti nyata tauhid, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah atau menahan mudarat tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong beliau dari siksa Allah, dan tidak ada yang bisa dijadikan tempat berlindung dari siksa Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka apalagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, penulis mengatakan takafa bihadhil ayati burhanan ala butlani da'wati ghairillahi ka'ina manka. Maka cukup dengan ayat-ayat ini sebagai bukti atas batilnya dakwah atau ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu malaikat, malaikat yang paling terdekat Jibril alaihissalam, tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, diibadahi jin sebagaimana diibadahi Allah, tidak boleh. Ataupun manusia yang paling termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Siapapun dia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, di antaranya surah Al-Furqan ayat 3, kemudian surat Al-A'raf ayat 188, dan surat Al-Jin ayat 21-23. Kemudian polis mengatakan, fa in kana nabiyyan aw salihan faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lah waridha bihi rabban wa ma'budan fa kayfa yajuzu an yaj'al al-'abidu ma'budan ma'a tawjihil khitabi ilayhi bin nahyi an hadha syirk. Jika seorang nabi atau orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nya dengan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Maksudnya adalah para orang-orang saleh tersebut, mereka sendiri saja beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Para nabi, para malaikat, mereka sendiri saja mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri saja ridha dengan Allah sebagai Rabb dan sebagai zat yang diibadahi. Lalu bagaimana diperbolehkan menjadikan orang yang beribadah menjadi zat yang diibadahi? Padahal redaksi larangan untuk melakukan kesyirikan kepada orang tersebut. Nah, ini kan aneh para ikhwan. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata, dan seluruh hamba-hamba Allah adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dijadikan sebagai zat yang diibadahi. Maka meskipun dia nabi yang saleh, wali Allah, maka tidak diperbolehkan untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Kenapa? Nabi-nabi tersebut mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Orang-orang saleh tersebut mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama qala ta'ala, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un." Dan janganlah kamu berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan kamu berdoa kepada Allah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah-Nya. Hanya milik Allah hukum, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, anehnya sekarang yang mengaku pengikut nabi, mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqad amara ibadahu 'anil minal anbiya'i was-salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahda. Allah telah memerintahkan hamba-hamba dari para nabi, orang-orang saleh dan selain mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghayra. Allah melarang mereka, hamba-hamba Allah, untuk beribadah kepada selain Allah bersamaan beribadah dengan Allah. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusula. Inilah agama Allah yang Allah wahyukan kepada para rasul. Wa anzala bihi kutubah wa radhiya li'ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan sebab agama tersebut kitab-kitab sucinya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridai agama tersebut untuk hamba-hambanya. Meridai agama tersebut untuk hamba. dan ia adalah agama Islam. Kama rawal Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi su'al Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah mal Islam? Qala al-Islam an ta'budullaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wal mafruḍah wa tasuma Ramadan. Al-Hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pertanyaan Jibril alaihissalam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Ini semua penjelasan tentang Quran surat Al-A'raf ayat 191-192. Dan makna dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah mencela orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak sanggup mencipta apapun, bahkan ia adalah makhluk yang dicipta, tidak sanggup memberikan pertolongan bahkan untuk dirinya. Adapun hubungan dalil ini dengan bab kita adalah menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan ketetapan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bukti-bukti nyata. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak sanggup mencipta apapun, bahkan ia adalah makhluk yang dicipta, tidak sanggup memberikan pertolongan bahkan untuk dirinya sendiri. Maka yang seperti ini tidak berhak untuk mendapatkan ibadah kepada selain Allah, mendapatkan ibadah, karena ibadah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. Wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ahibati fillah afanillahu ayyakum. Penulis kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid berkata, qawluhu walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirikikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Arti dari ayat ini adalah, yaitu surat Fatir ayat 13 dan firmannya, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada memiliki apapun walau sejenis kulit ar, walau setipis kulit ar. Nah, itu sebenarnya dalam buku cetakan aslinya cuma sampai di situ saja. Ya, ayatnya cuma sampai di situ saja dalam cetakan aslinya. Ini kan dipanjangkan oleh penulis. Jika kalian berdoa kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa walau setipis kulit ar tadi, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian, dan jikapun mereka mendengar, maka mereka tidak akan sanggup mengabulkan untuk kalian doa kalian. Dan di hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan-kesyirikan kalian, dan tidak ada yang memberitahukan hal ini kepada kalian kecuali dari yang Maha Mengetahui. Nah, yukhbiru ta'ala عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأصنام وغيرهما بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para malaikat, orang-orang saleh, para nabi atau berhala-berhala dan selainnya, yang menunjukkan akan kelemahan mereka. Dan mereka ini telah hilang sebab-sebab yang ada di dalam orang yang didakwahi, orang yang didoakan, yaitu kekuasaan mendengar doa dan kesanggupan untuk mengabulkan doa. Maka kapan itu tidak ada di dalam syarat-syarat tersebut, maka batal doanya. Bagaimana jika memang hal itu tidak ada sama sekali? Maksudnya begini loh, sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Sembahan selain Allah tidak mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Dan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingkari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada mereka. Nah, kapan hal ini tidak ada, maka tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Yaitu tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari, ini tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Atau berdoa tidak didengar, ini tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Ataupun kalau mendengar, maka tidak dikabulkan, ini juga tidak bisa dijadikan sembahan. Dan yang paling parah lagi adalah di hari kiamat, orang-orang yang pernah berdoa, maka orang-orang yang pernah disekutukan dengan Allah, maka mereka ini mengkufuri kesyirikan-kesyirikan orang-orang yang pernah mensyirikkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat sedih sekali kalau orang ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan fanufi anhumul mulk biqauli ma yamlikuna min khitm. Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari sembahan-sembahan selain Allah al-mulk, yaitu kerajaan. Dengan firman Allah, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Berarti mereka tuhan-tuhan selain Allah tidak bisa dijadikan sebagai tuhan yang diibadahi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Ata' wal Hasan wa Qatadah al-qitmir al-lafafa allati takunu ala nawati tamr. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan fis sama'i minas samawati wal ardh shay'an wa la yastati'un. Wa qala ta'ala qul ud'u Allah قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Allah berfirman, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rezeki, pemberian rezeki bagi siapa yang hadir, pemberian rezeki, dan mereka saya ulangi, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki bagi mereka rezeki baik di langit ataupun di bumi sama sekali, dan mereka tidak sanggup untuk memberikan hal tersebut. Ini sama dengan tadi, ma yamlikuna min qutmir, sembahan selain Allah tidak memiliki sama sekali apa-apa, walau setipis kulit ari. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardhi wa maa lahum fiihima min syirk wa maa lahum minhum min dhahir wa laa tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina. Allah juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah apa, berdoalah kepada yang kalian anggap Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki seberat zarrah. Zarrah itu maksudnya adalah semut hitam ataupun atom, makhluk terkecil. Mereka tidak memiliki seberat zarrah di langit atau di bumi, dan mereka tidak memiliki di dalam langit dan bumi tersebut ada sekutu yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan ia tidak memiliki dari mereka penolong. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu, dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah bagi, kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran bahwa sembahan yang disembah selain Allah atau dijadikan sembahan selain Allah tidak memiliki qitmir. Tidak memiliki qitmir, setipis kulit ari. Kemudian juga ayat surah An-Nahl ayat 73 menunjukkan bahwa sembahan selain Allah tidak memiliki rezeki apapun dari langit atau bumi, dan juga tidak memiliki tidak sanggup untuk menolong bagi orang yang ingin beribadah kepada, tidak sanggup untuk mengabulkan doa bagi orang yang ingin beribadah kepada. Begitu juga dalam surat Saba ayat 22-23, yaitu bahwa sembahan selain Allah tidak memiliki walau seberat zarrah di langit dan di bumi, dan mereka tidak memiliki dalam langit dan bumi tersebut sekutu apapun, dan mereka tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua bukti tauhid, yaitu kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, maha pengaturnya Allah. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Ya. Wa nufiya anhum sama'u du'a biqaulihi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Dan sembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak bisa mendengar doa. Bagaimanapun Allah dalam Al-Quran, jika kalian berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka tidak mendengar doa kalian. Ya, di situ ditiadakan pendengaran terhadap doa. Li'annahum ma baina maytin wa ghaibin. Karena mereka di antara orang yang mati ataupun orang yang gaib dari mereka. Mustaghilun bima khuliqalah, musakharan bima umira bihi kal malaika. Makhluk-makhluk tersebut sibuk dengan apa yang diciptakan untuknya. Dan makhluk-makhluk tersebut dikuasai dengan apa yang diperintahkan untuknya, yaitu para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau sami'u mastajabu lahu, kalau seandainya mereka mendengar, mereka pun tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. لأن ذلك ليس لهم, karena yang demikian itu bukan milik mereka. Fa inna Allah ta'ala lam ya'zan bi ahadin min ibadihi bi du'a'ihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan untuk seorang pun dari hamba-hambanya untuk berdoa kepada seorang pun dari manusia. Lastiqlalan wala biwasitah, baik itu langsung tersendiri berdoa kepada manusia tersebut atau sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama ba'du adilladzina, sebagaimana yang telah tetap dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kemudian firman Allah tadi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkum, dan pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan. Fatabayyana bihadza anna da'wata ghairillahi syirk, maka jelaslah dengan ini bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Waqala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim, mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan agar supaya menolong untuk mereka. Maka Allah mengatakan tidak sama sekali, mereka akan kufur dengan peribadatan-peribadatan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dan mereka akan menjadi musuh. Surat Maryam ayat 81-82. Artinya tuhan-tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu akan mengkufuri ibadah-ibadah orang-orang yang mensyirikkan Allah, dan mereka akan menjadi musuh bagi siapa saja yang beribadah ibadah kepada selain Allah. Faqauluhu ta'ala wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkum, pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan kalian, orang-orang yang disembah selain Allah, maka di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengatasnamakan mereka, yang mengatasnamakan mereka. Baik. Qala ibn kathirin yatabarra'una minkum kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sebagaimana firman Allah, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai terhadap doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Dan jika manusia dikumpulkan, maka tuhan-tuhan yang disembah selain Allah akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya, dan mereka kufur dengan ibadah-ibadah mereka. Wa qawluhu wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan di dalam ayat tadi disebutkan, dan tidak ada yang memberitahukanmu seperti yang maha mengetahui. Ai wa la yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha wa ma tasiru ilaihi mislu khabirin biha. Tidak ada yang memberitahukan kepadamu tentang perkara-perkara dan ujung-ujung perkara, dan tidak ada yang memberitahukan kamu tentang apa yang akan terjadi seperti yang maha mengetahui akan hal itu. Artinya gini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui akan hal tersebut, tidak ada yang memberitahunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa kemudian orang-orang beribadah kepada selain Allah? khalaqa ta'adah, ya'ni nafsahu tabaraka wa ta'ala, fa inna akhbara bil waqi' la mahala. Imam Qatadah berkata, yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak bisa terelakkan, pasti terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud tidak ada yang memberitahukan keburukan, kesyirikan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Nah, kemudian setelah itu, qultu wal musyrikun lam yaslamu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatih. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh berkata, orang-orang musyrik mereka lam yuslim, tidak menyerahkan diri untuk yang Maha mengetahui dan Maha memberitahukan apa saja yang Allah telah berikan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka ibadah. Dan mengapa mereka itu masih saja beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah sudah diketahui demikian? Karena mereka tidak mau menerima kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tasya'u liman da'aha. Mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa memiliki, bisa mendengar, bisa mengabulkan doa dan bisa memberikan syafaat bagi siapa yang berdoa kepada. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yawmal qiyamah yatabarra'i. Dan mereka tidak memperdulikan dengan kabar yang diberitahukan oleh Allah yang Maha mengetahui bahwa setiap yang diibadahi akan bermusuhan dengan yang beribadah kepadanya pada hari kiamat, dan akan berlepas diri dari orang yang beribadah kepadanya. Ini buruknya ya, orang yang mensyirikkan Allah yang dikira bisa membela mereka nanti pada hari kiamat, ternyata tidak bisa membela, bahkan jadi musuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena asyraku makanakum antum syuraka'akum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budu fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna 'an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari kami kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian kami mengatakan untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap di tempat kalian, kalian dan sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazayyalna bainahum. Lalu setelah itu, lalu kami pisahkan mereka. Wa qala syurakahum wa kuntum iyyana ta'budun. Dan berkatalah sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah, jadi sekutu-sekutu itu sendiri berlepas diri dari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna 'an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kalian dan kamu dan kami, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian terhadap kami. Jadi sembahan-sembahan selain Allah berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat. Di tempat itu, yaitu di padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Ini semua menunjukkan bahwa sembahan selain Allah akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Jurayj qala Mujahid in kunna an ibadatikum laghafilin qala yaqulu dhalika kullu shay kana ya'budu min dunillah. Artinya, kami lalai terhadap ibadah-ibadah kalian kepada kami. Dan itu adalah yang akan dikatakan oleh semua yang diibadahi selain Allah. Jadi semua yang diibadahi selain Allah akan mengatakan seperti itu. Balqais yastaqbilu hadhihi al-ayat allati hiya al-hujjah wan-nur wal-burhan bil-iman wal-qabul wal-amal fa yujarridu a'malahu lillahi wahdahu duna kulli ma siwahu mimma la yamliku li nafsi naf'an wala darran faddan an ghairihi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menerima ayat-ayat ini yang merupakan hujjah, kekuatan dasar hukum yang kuat, cahaya, petunjuk keimanan, penerimaan dan amal. Maka ia akhirnya memurnikan amalan-amalannya hanya untuk Allah semata, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki untuk dirinya manfaat, tidak bisa menahan mudarat atau apalagi untuk menolong orang lain. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan bahwa bab ini bercerita tentang bukti nyata tauhid, yaitu maha kuasanya Allah dan lemahnya sembahan-sembahan selain Allah. Dan sembahan-sembahan selain Allah kenapa tidak berhak untuk diibadahi? Karena sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala lemah, tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Ya. Baik. Jadi kita tadi sudah belajar surat Al-A'raf ayat 191 dan seterusnya, kemudian surat Fatir ayat 13. Dan makna dari surat Fatir ayat 13 adalah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang keadaan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. Jika mereka mendengar, tidak sanggup untuk mengabulkan doa. Dan di hari kiamat, sembahan-sembahan tersebut akan mengingkari semua yang menyembahnya. Tidak ada yang memberitahukan akan hal ini kecuali Allah yang maha mengetahui. Nah, hubungan ayat ini, surat Fatir ayat 13, adalah ayat ini menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Di dalam ayat disebutkan bahwa selain Allah tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. Tidak dapat mendengar doa, tidak dapat mengabulkan doa, dan yang lebih parah lagi di hari kiamat, mereka yang dijadikan sembahan selain Allah akan berlepas diri dari orang yang mensyirikannya. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Loja di rumah, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, terputus. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan ingin bertanya terkait wali Allah yang ketika hidupnya didatangi untuk diminta doanya, Ustaz. Apakah ketika matinya menjadi tidak bisa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum ihsan. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut mereka dan juga tidak khawatir, tidak takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, tidak khawatir untuk meninggalkan keluarga saat meninggal. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Berarti wali-wali Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika mereka hidup, ada dan sanggup untuk berdoa, maka kita boleh meminta doa kepadanya karena dia masih hidup, kemudian dia ada dan sanggup untuk berdoa. Tapi ketika dia sudah meninggal, wali Allah ini pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh, maka pada saat itu tidak berhak kita untuk meminta doa kepada orang yang sudah mati atau minta keselamatan kepada orang yang sudah mati atau yang tidak ada atau yang tidak sanggup untuk berdoa. Nah, kenapa demikian? Karena berdoa, minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup dan ada dan sanggup untuk berdoa diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW meminta agar Umar bin Khattab meminta Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in, kelak kalau bertemu agar berdoa mintakan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang soleh yang masih hidup dan ada dan bisa berdoa ini diperbolehkan untuk diminta. Adapun orang yang sudah meninggal, tidak ada dan juga tidak sanggup untuk berdoa, maka tidak diperbolehkan untuk dimintai doa. Kenapa? Karena doa adalah milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwa li'ibad. Inti doa, inti ibadah adalah doa. Maka berarti doa adalah ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Baik, katanya orang wali-wali Allah itu hidup di alam barzakhnya. Nah, kita katakan, oh iya betul, orang wali-wali Allah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka hidup berdasarkan ayat Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang mati di medan pertempuran, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka adalah hidup. Ya, di sisi Rabb mereka diberikan rezeki oleh Allah. Baik. Kalau begitu, kalau masih hidup, boleh dong kita minta didoakan oleh orang-orang yang saleh yang sudah meninggal dunia. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka hidup di alam barzakh, selain alam dunia. Mereka gaib bagi kita yang hidup di dunia. Maka tidak berhak kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Pertanyaan Ustaz, apakah ketika berdoa di kuburan para wali dan terkadang mendapatkan air dari doa dari kuburan tersebut Ustaz? Pertanyaannya, bolehkah kita yang tidak ke sana untuk meminum air tersebut Ustaz? Dan apakah itu termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berziarah kubur disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan zurul kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhir. Yang artinya ziarahilah kuburan-kuburan oleh kalian seluruhnya. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Berziarah kubur banyak manfaatnya. Yang pertama, untuk orang yang menziarahi, dia akan semangat untuk beribadah setelah berziarah kubur. Dia akan puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah berziarah kubur, tidak menggerutu dengan takdir Allah. Dia akan segera bertaubat karena mungkin dia tidak lama lagi masuk ke dalam kubur tersebut. Dan juga faedah untuk yang diziarahi, yaitu dengan mendoakan orang yang diziarahi. Seperti Rasulullah SAW berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul a'ad. Baik. Kemudian berziarah kubur, tata caranya adalah seseorang datang ke pekuburan, kemudian mengucapkan salam sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, lalu berdoa kepada Allah untuk orang yang dikubur. Misalkan mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ini adalah berziarah kubur, tata caranya demikian. Dan belum ada syariatnya, sependek pengetahuan saya, berziarah kubur mengkhususkan berdoa di dalam kubur atau di pekuburan. Apa arti mengkhususkan berdoa? Menganggap berdoa di pekuburan lebih mustajab, lebih kabul. Saya belum tahu dalilnya akan hal. Kemudian juga sholat di pekuburan, sholat sunnah, mengkhususkan tempat pekuburan untuk sholat. Kemudian juga membaca Al-Quran, dan bahkan ada anggapan membaca Al-Quran di samping kuburan lebih banyak pahalanya dibandingkan di dalam masjid. Ini saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah meletakkan air di pekuburan, baik itu pekuburan orang biasa ataupun orang-orang yang dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini, sependek pengetahuan saya, belum ada dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah perbuatan tersebut termasuk kesyirikan? Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seseorang meletakkan air di pekuburan agar air tersebut berkah karena sudah dimalamkan di kuburan wali fulan, apakah itu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya adalah, apabila di dalam peletakan air tersebut dia meminta berkah kepada orang yang di dalam kubur, maka ini adalah berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah adalah haram hukumnya dan syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad." Dan masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu ayyam. Apabila dia meletakkan air dengan niatan bahwa air tersebut menjadi barokah karena sudah dimalamkan di kuburan wali tertentu, maka perbuatan ini belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Maka tidak layak kita untuk mengerjakan. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang yang tidak ikut berziarah kubur, tapi kemudian dibawakan air, kemudian disuruh minum, apakah airnya halal? Maka kita jawab, airnya halal. Kalau itu air putih, bukan khamar, maka boleh untuk diminum. Akan tetapi, jika ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena tadi menganggap jika diletakkan di samping kuburan wali Allah, maka airnya menjadi berkah karena dia minta kepada berkah kepada orang yang dikubur, padahal berkah itu hanya milik Allah, wa annal barakata lillah, dan berkah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu lebih baik dia tidak meminum agar terjadi nahi mungkar, yaitu pencegahan terhadap kemungkaran. Wallahu'alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan kita pagi hari ini kita coba angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. 823-6543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak. Ini. Baik, silakan Bapak. Yang saya mau tanyakan, apakah hukumnya kita membaca surah Yasin setiap malam Jumat? Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan sehingga terputus. Namun inti pertanyaan sudah bisa kita tangkap Ustadz, hukum terkait membaca surah Yasin di setiap malam Jumat. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Membaca surat Yasin adalah membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia membaca Al-Quran. Tetapi ketika pembacaan Al-Quran tersebut pada surat tertentu, pada waktu tertentu, kemudian tempat tertentu, kemudian jumlah bilangan tertentu, sebab tertentu, kemudian tata cara tertentu, dan jenis tertentu, maka ini memerlukan dalil. Karena penentuan sebuah jumlah sebuah sesuatu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembicaraan bid'ah ada istilah al-bid'ah al-haqiqiyah, perbuatan bid'ah yang hakiki, benar-benar tidak ada syariatnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang disebut dengan al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah yang idhafi, artinya digandeng. Bid'ah ini maksudnya adalah apabila ada amalan yang asal hukumnya disyariatkan dalam Islam, seperti membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya membaca surat Yasin, disyariatkan dalam Al-Quran, disyariatkan dalam hadis Rasulullah. Akan tetapi kemudian dibatasi dengan pembatasan-pembatasan. Nah, jika pembatasan-pembatasan ini tidak ada dalilnya, maka jika dikerjakan secara rutin, apalagi ditambahi dengan keutamaan-keutamaan, dan penambahan keutamaan-keutamaan tersebut tidak ada dalilnya, maka pada saat itu adalah yang disebut dengan bid'ah idhafi. Baca istighfar, ibadah kepada Allah, tetapi jika dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, dan juga jenisnya, yaitu istighfar, maka pembatasan-pembatasan ini wajib dengan dalil. Jika tidak ada dalilnya, lalu dibatasi, kemudian setelah itu dibatasi, lalu setelah itu disebutkan keutamaan-keutamannya, maka ini jika dikerjakan adalah perbuatan bid'ah kalau dirutinkan. Nah, adapun keutamaan surat Yasin, surat Yasin adalah salah satu surat dari surat Al-Quran yang agung, dan dia adalah surat Makkiyah, dan jumlah ayatnya sekitar 83 ayat, dan ayatnya pendek-pendek, dan isi kandungan dari surat Yasin adalah berbicara tentang peribadatan kepada Allah, kekuasaan Allah, dan juga menceritakan tentang hukuman orang-orang yang mendustakan tauhid ibadah kepada Allah dan tauhid rububiyah. Kemudian juga terdapat keutamaan-keutamaan dari riwayat-riwayat yang ada tentang surat Yasin. Kebanyakannya hadis-hadisnya palsu, dan sebagian lagi lemah, tidak terlalu kuat lemahnya. Jadi dia lemah. Kemudian ada beberapa hadis di antaranya, inna li kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Man qara'aha fa ka'annama qara'a al-Qur'ana 10 marrat. Siap, sesungguhnya setiap sesuatu ada intinya, dan inti Al-Qur'an adalah surat Yasin. Siapa yang membacanya seakan-akan dia membaca Al-Qur'an selama 10 kali khatam. Ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Kemudian juga man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, maka dia di pagi hari diampuni dosanya. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Man dawama 'ala qira'atiha kulla lailah tsumma mata mata syahidan. Siapa yang terus-menerus membacanya di setiap malam, kemudian dia meninggal, meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Kemudian man dakhala al-maqabir faqara surat Yasin khuffifa 'anhum yawma id wa kana lahu bi'adadi man fiha hasana. Siapa yang masuk ke dalam pekuburan lalu dia membaca surat Yasin, maka pada hari itu diringankan atas orang-orang yang dikubur, dan yang membacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang dikubur di pekuburan tersebut. Ini semua adalah hadis-hadis yang lemah, palsu, lemah sekali. Silahkan cek di dalam kitab Al-Mawdu'a, hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi. Begitu juga dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah yang ditulis oleh Imam Ash-Shawqani, dan juga yang lain-lainnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas belum ada dalil khusus yang menyebutkan tentang keutamaan khusus dari membaca surat Yasin pada waktu yang khusus, pada tempat yang khusus, dengan jumlah bilangan yang khusus, dan juga sebab yang khusus atau tata cara yang khusus. Itu semengetahuan pendek saya, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita telah membahas bab yang ke-15 dari kitab Tauhid, dan kita membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Dan bab yang ke-15 ini menyebutkan tentang bukti nyata bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur satu-satunya. Adapun selain Allah, maka mereka tidak memiliki apapun, walau setipis kulit ardh. Mereka tidak memiliki manfaat atau tidak bisa menahan mudarat tanpa sekehendak Allah. Mereka tidak mampu mendengar doa, dan kalaupun mendengar tidak mampu mengabulkan. Mereka, sembahan-sembahan selain Allah, kelak akan mengkufuri orang-orang yang mensyirikkan mereka dengan Allah. Dan sembahan-sembahan selain Allah akan mengingkari peribadatan orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti nyata tauhid, bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.